إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul di tempat ini. Kita melanjutkan pembahasan demi pembahasan yang ada dalam kitab Masal Jahiliyah sampai pada yang keberapa? Yang ke-48. Pembahasan yang ke-48 berkaitan tentang kufruhum bi ayatillahi jumlatan. Musyrikin jahiliyah di antara bentuk kekafiran mereka adalah menolak Al-Quran secara total. Tidak percaya kepada Al-Quran secara total. Ini pembahasan kita pada poin ke-48. Adapun pada poin yang ke-49 atau bagian yang ke-49 adalah berkaitan tentang penolakan mereka kepada sebagian kitab Allah, sehingga dibedakannya oleh beliau di kitab ini, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Masail Jahiliyah, adanya dua-duanya di umat ini. Orang-orang yang menolak total dan ada orang-orang yang menerima sebagian dan menolak sebagian. Maka pembahasan dua ini menyambung pembahasan ini dan pembahasan yang akan datang. Dua-duanya adalah kekufuran. Dua-duanya bentuk kekufuran. Orangnya dikatakan kafir. Tetapi di sana ada rinci. Pembahasannya rinci dari sisi penghukumannya bagaimana? Apakah orang tersebut dipastikan kafir dikarenakan menolak ayat sebagian atau menolak semuanya? Di situ ada pembahasannya ya kaum muslimin. Insyaallah akan sampai pada pembahasannya. Kami sebutkan lebih dahulu pembahasan tentang kufrun duna kufrin. Apa maknanya kufrun duna kufrin? Maknanya perbuatannya adalah perbuatan kekafiran, tetapi orangnya belum dikatakan kafir. Misal seperti orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Orang yang hanya ikut-ikutan mengikuti gurunya, menolak ayat, dia tidak faham. Dia tidak mengerti. Banyak kejadian orang yang menolak ayat dalam keadaan dia hanya sekedar taklid kepada gurunya. Maka perbuatan orang ini perbuatan kekufuran. Perbuatan kekafiran. Tetapi orangnya tidak dikatakan kafir. Di sini kaum muslimin, sekali lagi kami sampaikan pembahasan kita pembahasan umum, bukan pembahasan yang berkaitan dengan individu seseorang. Bedakan antara pembahasan umum, barang siapa yang begini-begini maka dia kafir, umum. Adapun ketika berbicara per individunya, maka di sana ada syarat-syarat yang harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum engkau memanggil dia sebagai kafir atau menjuluki dia sebagai kafir. Tidak sembarangan dalam menuduh orang atau mengklaim orang, memanggil orang dengan sebutan wahai kafir. Ini perkara berat dalam agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa bi kafir." Barang siapa yang memanggil saudaranya dengan panggilan wahai kafir, padahal yang dia sebut sebagai kafir bukan kafir, muslim dia, tetapi engkau mengklaim dia sebagai kafir, maka tuduhan kekafiran itu kembali kepada sang penuduh. Ini menunjukkan sangat berat untuk mengklaim, menyebut seseorang secara individu dia kafir. Walaupun di sana banyak sekali hal-hal yang menyebabkan batal Islam seseorang, dengan kalimat lain kafir dia. Secara global ada 10 nawakidul Islam, asharatun, pembatal-pembatal Islam itu ada 10 yang sudah pernah kami bahas di masjid ini beberapa tahun silam. Pembahasan itu sebelum kita bertauhid. Kita bertauhid kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya. Berarti itu lebih dari itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita kaum muslimin adalah hukum umum. Barang siapa yang seperti ini, maka dia kafir, umum. Untuk kita berhati-hati. Misal seperti hukum istihza menghina, salah satu di antara ajaran Islam. Ini perbuatannya mengkafirkan pelakunya. Dulu di zaman Nabi turun ayat yang berkaitan dengan orang yang menghina Nabi. Menghina Nabi fisiknya, perutnya yang dianggap buncit. Nabi dikatakan adamu butunan wajimun indiliqa, orang yang paling buncit perutnya, orang yang paling penakut ketika ketemu musuh. Tidak disebut nama Muhammad alaihissalatu wassalam. Tetapi orang itu paham yang dimaksudkan oleh orang ini siapa. Di saat itu Nabi sedang melintas, menaiki ontanya atau kudanya di hadapan mereka agak jauh. Munafik ini mencela Nabi dengan celaan seperti ini. Celaan terhadap fisiknya beliau. Maka dengan sebab ini turun ayat Al-Quran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah oleh wahai Nabi kepada mereka, apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, yakni kepada syariatnya, dan kepada rasulnya kalian menghina? La ta'tadiru, tidak ada alasan bagi kalian. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian tadinya beriman. Ayat ini kaum muslimin berkaitan dengan seorang munafik yang mencela Rasul. Satu orang yang mencela. Tetapi ayat ini mencangkup mereka yang duduk bersama munafik ini yang mendengarkan cemoohan tersebut tapi tidak mengingkarinya. Maka hukum kekafiran ditimpakan bagi sang pengucapnya dan yang duduk di sekitarnya dikarenakan mereka tidak mengingkarinya, mendiamkannya, dan ini menunjukkan dia sepakat dan setuju dengan ucapan munafik tadi. Maka lafaz ayatnya berkaitan dengan qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Hadirin kaum muslimin, ini berkaitan dengan mereka. Tidak ada alasan untuk minta maaf. Tidak ada alasan untuk taubat, tidak diterima khusus mereka tadi. Adapun yang kalau kita dapati di masa-masa sekarang ini, ada orang yang mencela sunnah, mencela ayat, atau merendahkan Allah Azza wa Jalla, atau menolak ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, kita sangat berhati-hati untuk mengecap dia kafir. Walaupun perbuatannya perbuatan kekafiran. Di sana Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan syarat-syarat pengkafiran dalam kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah. Adanya hal yang harus diperhatikan. Iqamatul Hujjah. Dinasihati, diingatkan, diperingatkan dengan ilmu hujjah. Sampai betul-betul diyakini bahwa dia memahami betul apa yang dia cela itu adalah bagian dari Islam. Apa yang direndahkan itu adalah ajaran Allah Azza wa Jal. Kalau dia tetap memusuhinya, tetap mencelanya, kita pun sangat berat untuk mengatakan dia kafir. Bisa jadi di waktu itu dia marah, tidak menerima penjelasanmu, dikarenakan kamu dianggap rendah olehnya. Kamu baru anak kemarin, tidak dipandang olehnya. Masih tetap kita berhati-hati. Kalau kita tidak bisa apapun, tinggalkan dia. Jangan kita bergaul dengannya. Kita mengkhawatirkan dia telah kafir, keluar dari Islam. Demikian pula dalam pembahasan kita kaum muslimin, perbuatan mengkafiri atau menolak ayat Al-Quran adalah bentuk kekafiran. Tetapi orangnya belum tentu dikatakan apa? Kafir. Ini pembahasan yang disebut oleh para ulama kita dengan kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, tetapi orangnya tidak dikafirkan. Apakah dulu pernah terjadi di kaum muslimin? Ya, pernah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Dan ini berkaitan luas. Berkaitan dengan pemerintah yang menguasai sebuah negara. Sangat hati-hati dalam perkara ini. Jangan sembarangan mengkafirkan penguasa. Karena berdampak luas pada negeri yang dibawa kekuasaannya. Beberapa orang gegabah dalam hal ini. Mengambil ayat Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian dia gunakan untuk mengkafirkan pemerintah dan penguasa di negeri manapun yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasarnya. Hadirin kemuliaan, ini salah. Nasnya menyebutkan tiga dengan lafaz yang sama, hukumnya berbeda. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Sama, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Sama, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Bisa dia kafir keluar dari Islam, bisa dia kufrun duna kufrin, bisa dia fasik, bisa dia zalim. Apakah ada dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal ini? Adanya orang penguasa yang tidak menggunakan Al-Quran wa Sunnah, tapi belum kafir. Nas Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Beliau mengatakan, satakunu umara, akan datang umara, penguasa, kulubum kulubu syayatin, fi jismanil insi, hati mereka, hati syaitan, dalam tubuh manusia. La yahtaduna bihadi, wa la yasunnuna bisunnati. Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. Mereka tidak mengambil sunnahku sebagai aturannya. Yakni tidak berdasarkan Al-Quran dan tidak berdasarkan As-Sunnah. Dengan menggunakan perundang-undangan yang mereka bikin. Sehingga Nabi mengecap hati mereka hati syaitan, tapi dalam fisik tubuh manusia. Sahabat Nabi di waktu itu muncul dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting, yang ini menjadi pegangan bagi kita umat muslimin. Sangat penting dalam penghukuman kafirkah penguasa itu. Bolehkah kita mengangkat senjata memberontak kepadanya? Pertanyaan itu berisikan, afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Kalau kita dapati penguasa yang seperti itu, bolehkah kami memerangi dia dengan senjata-senjata kami? Rasul menjawab, la, tidak boleh, wahai sahabatku. Ma aqamu fikum shalah, selama dia masih menegakkan shalah. Ini batasannya kaum muslimin. Sehingga makna, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum likafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Selama orangnya masih salat, maka disebutlah dengan istilah Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Dan ini tafsiran yang bisa dilihat dalam banyak kitab tafsir. Abdullah bin Abbas, terjemah Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, beliau mengatakan yang dimaksudkan kufur dalam ayat ini, kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, tetapi orangnya tidak dikafirkan atau belum kafir. Contoh nyata, real, kejadian di zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini belum masuk kitab. Sudah jam 8 kurang dikit. Tidak apa-apa ya, lanjut saja. Kitabnya baca nanti kalau sudah mau akhir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal. Di zaman tabi'id tabi'in. Kurun waktu abad yang ketiga kurang lebihnya. Dari bangsa Bani Abbasiyah. Yang menguasai wilayah di negeri Irak, Baghdad, sana. di tempat Imam Ahmad di negeri Baghdad. Ada seorang khalifah atau amir wulatul umur, pemerintah dari Bani Abbasiyah, yang mengikuti pemahaman kekahiran. Pemahaman itu berisikan tentang Al-Quran makhluk. Ini kekafiran. Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Tetapi dia mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena dia terfitnah, terhasut oleh seorang yang bernama Bishr al-Marisi. Sehingga pemerintah ini yang bernama Al-Ma'mun menyebarkan ideologi kekafiran di negerinya, bahkan menjadi perundang-undangan dasar mereka. Siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tidak sesuai dengan undang-undang yang di waktu itu, ditangkap bahkan dibunuh oleh mereka. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Ahlus Sunnah, ditangkap, disiksa, dipenjara, dipukul, dicambuk sekian lama sampai ganti kepemimpinan dari Al-Ma'mun, ganti Wathiq, ganti Al-Mu'tasim, ganti Al-Mutawakkil. 4 generasi kepemimpinan Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Walaupun beliau dipenjara, dicambuk, disakiti fisiknya, tetap Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Imam Ahmad mengatakan mereka ini terfitnah oleh seorang yang bernama Bishr al-Marisi, seorang pengikut pemahaman Jahm Ibn Safwan, pemahaman Jahmiyah. Ya kaum muslimin, Imam Ahmad di waktu itu dalam keadaan genting situasi negara. Kaum muslimin sudah mau mengangkat senjata, tinggal menunggu komando Imam Ahmad. Mereka datang ke tempat Imam Ahmad bermusyawarah. Kita ingin memberontak. Apa pendapatmu? Tidak. Aku katakan tidak. Jangan. Haram hukumnya. Kenapa? Dia masih muslim. Walaupun keyakinannya kufur. Ini yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Kafir keyakinannya. Tetapi orangnya belum dikafirkan. Imam Ahmad tidak mau mengangkat senjata. Bersabar dan bersabar. Sampai Allah berikan kemenangan di zamannya penguasa yang bernama Al-Mutawakkil. Mengumpulkan dia orang ini, khalifah di waktu itu, yakni khalifah Bani Abbasiyah, mengumpulkan antara Imam Ahmad dengan Bishr al-Marisi. Dan Allah menangkan dalam perdebatannya. Kemudian Al-Mutawakkil mengganti ideologi dengan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kesabaran Imam Ahmad menghasilkan buah yang besar. Keyakinannya berubah dari kalamullah, dari keyakinan Al-Quran makhluk, menjadi Al-Quran ucapan Allah. Ini kaum muslimin, pembahasan kufrun duna kufrin. Karena itu mereka-mereka yang salah dalam memahami ayat Al-Quran, man lam yakum mimma anzalallahu fa'alaikum al-kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Salah paham mengakibatkan pembunuhan. Pengkafiran terlebih dahulu, kemudian pembunuhan yang kedua. Penyerangan dan pemberontakan yang berikutnya. Padahal yang dimaukan dalam ayat ini, selama mereka masih sholat, tidak boleh kita untuk memberontaknya. Mereka masih muslimin. Dan ini adalah pembahasan tersendiri. Yang kita angkat di sini adalah penghukuman orang menjadi kafir itu sangat berat dalam agama kita. Kecuali jikalau ada orang yang terang-terangan, saya pindah agama. Seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita yang bukan muslim, kemudian maharnya ganti agama. Mahal sekali. Maka dia pun tanda tangan agamanya telah ganti menjadi agama calon istrinya. Atau seorang wanita muslimah, gara-gara ingin menikahi seorang yang kafir, dia ganti agama dan ternyata tidak direstui oleh ibunya. Anda tahu yang dimaksudkan? Hadirin yang kemuliakan, maka dia telah kafir karena dia sendiri menyatakan keluar dari Islam. Adapun yang lainnya, mari kita berhati-hati. Jangan sembarangan dalam mengkafirkan. Ini keyakinan kita dalam bab mengkafirkan seseorang. Sangat hati-hati, harus rinci. Sampai hilang mawani'nya, hal-hal yang menghalangi untuk ditegakkan hukum kafir. Dan ada pembahasan rincinya dalam kitab yang tadi saya sampaikan. Dan itu sudah kita bahas juga dalam masjid ini. Tahun berapa itu? Sekitar mungkin 12 tahun silam. Masya Allah. Kita mulai talim di sini, wa'alaikum muslimin, dari tahun berapa? 2002. Mudah-mudahan terus dan terus sampai 2050. Sampai 2070. Kita umur berapa Pak kalau 2070? Sudah mati mungkin Pak. Walhamdulillah, semoga mati di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, kita masuk kepada pembahasan yang ada dalam kitab. Sekali lagi, harus hati-hati. Saya khawatir pembahasan yang akan kita sampaikan akan diambil sebuah kesimpulan yang salah. Betul kan? Tukang ngafir-ngafirin wong. Khawatir ada kesimpulan itu. Aja ngaji Rabu malam Kamis nang masjid agung, tukang ngafir-ngafirin wong. Kita sudah jelaskan seperti ini rincinya. Besprendene Pak. Ngerti sprendene? Apa ya bahasa Indonesia? Sudah dijelaskan seperti ini. Tetap saja tertuduh oleh mereka. Tukang afir-afirakan. Disamakan kita dengan khawarij teroris. Yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah. Dan luar biasa mereka mengkafirkannya. Dikafirkan dari ujung pertama sampai bawahan. Siapa yang loyal dengan pemerintah ini, maka dia pun kafir. Maka semua PNS kafir menurut mereka. Na'udzubillah min dzalik. Pegawai-pegawai kafir. Sehingga antum bisa tanya ke beberapa sipir penjara atau pegawai di sana. Ucapan teroris di dalam penjara mengatakan engkau kafir kepada para pegawainya, itu hal yang sudah biasa. Buknya diomong, nek aku kafir, orta kembali kue engkau. Mati garing Pak Nengjero. Terus ngafir-ngafirnya, tesi doyan duite Pak. Itulah mereka. Mengkafirkan total. Na'udzubillah min dzalik. Enggak peduli sholat, enggak peduli puasa, enggak peduli jumatan, enggak peduli. Yang penting dor tembak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka berdasarkan ayat tadi di atas. Wa man lam yahkum bima anzallahu faulaikumul kafirun. Padahal Allah menyebutkan faulaikumul fasikun, faulaikumul zalimun, faulaikumul kafirun. Bukan hanya satu hukum. Tapi dasar mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu. Pengkafiran itu yang mereka inginkan. Beda jauh dengan dakwah kita. Dakwah Ahlu Sunnah. Dakwah yang mengajak kita mengikuti Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga kita selamat dari pemahamannya mereka. Hadirin kaum muslimin, kita masuk. Mulai tadi jam berapa, Bapak? 7 lebih? 30, setengah 8. Kita taklim berapa lama? 40 menit. Sepakat? Ya, 45 menit lah, tidak apa-apa. 10 menit lagi. Kabar gembira. 10 menit lagi kita selesai. Jadi yang ngantuk, melek. Hadirin kaum muslimin, kita baca. Qala syaikh min masaili ahlil jahiliyah. Termasuk diantara kekufurannya ahlul jahiliyah. Yaitu. Al-kufru bi ayatillahi. Allati anzalaha ala rusulihi fit taurati wal injili wal zaburi wal qur'ani wa ghairiha minal kutubil munazzalati. Termasuk di antara perbuatan kaum jahiliyah adalah mengingkari, mengkafiri ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Misal Taurat yang diturunkan kepada Musa. Injil yang diturunkan kepada Isa. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lainnya yang Allah turunkan. Perhatikan kaum muslimin, kitab Zabur di zamannya Nabi Daud. Musyrikin yang ada di waktu itu menolak Zabur. Taurat turun di zamannya Musa. Musyrikin, kafirin menolak Taurat. Demikian pula di zaman Nabi Isa. Kitab sucinya Injil. Mereka-mereka yang tidak mau mengimani Nabi Isa, musyrikin dan kafirin juga menolak Injil. Demikian pula di zaman setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, diingkari oleh kaum musyrikin. Dikafiri oleh kaum kafirin. Misal siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara menolak Al-Quran. Bahkan mereka tidak percaya akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh karena hasad. Karena apa? Hasad. Letak hasadnya Al-Yahud wa Nasara sebelah mana wahai kaum muslimin? Letak hasadnya adalah dikarenakan mereka ini wahai kaum muslimin, dulu zaman-zaman Nabi sebelum Nabi kita Isa, Musa dan yang sebelumnya, dan yang sebelumnya itu dari zuriyahnya Ishak. Ujungnya adalah kembali kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ini min Bani Israel. Seandainya bisa dikata secara umum, min Bani Israel. Ternyata Nabi yang terakhir dari keturunannya Ismail. Nabi Allah Ismail memiliki sekian keturunan. Di antaranya bernama Al-Arab. Nama Arab itu nama orang. Anak keturunannya Nabi Allah Ismail. Dari Arab ini menjadi kabilah besar, Bani Arab. Sekian banyak kabilah, diantaranya Bani Hashim. Di antara kabilah Bani Hashim Quraisy dan Nabi kita dari jalur nasab itu. Maka mereka hasad dan marah. Kenapa Nabi terakhir dari bangsa Arab? Bukan dari bangsa mereka. Akibat itu mereka menolak kenabian Nabi kita. Tidak mengakui kerasulan Nabi kita. Dan secara otomatis mengingkari Al-Quran total. Sehingga mereka kafir. Yahud Nasara kafir. Bukan hanya sekedar non-muslim. Kafir mereka. Dan ini bukan propaganda perang sara. Ini mendudukan hukum secara syar'i. Allah yang menyebut mereka kafir. Allah yang mengatakan innal ladina kafaru min ahli alkitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi wan Nasar. Mereka disebut ahlul kitab itu bukan pujian. Hanya sekedar tanda. Pernah turun kepada mereka Taurat di zaman Musa. Di kalangan Yahudi. Turun di zamannya Nabi Isa Injil. Kitab minallah. Tetapi mereka kafir dikarenakan mengkafiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secara otomatis mengkafiri Al-Qur'an total. Sehingga bukan mengembuskan radikalisme atau tuduhan lain. Bukan itu maksudnya. Kalau engkau mengatakan, ketika kita mengatakan mereka adalah kafir, dikatakan ini adalah mengandungi kekerasan atau bahasa lainnya radikal. Sungguh engkau telah menuduh Allah sumber radikal. Allah yang mengecap mereka kafir. Engkau telah menuduh Allah dengan tuduhan keji. Dan engkau telah menuduh syariat Islam. Seakan-akan Islam ini adalah radikal. Na'udhu billahi min dalik. Thumma na'udhu billahi min dalik. Hadirin yang kami muliakan, kita baca ayatnya dan ini sebagai penutup. Qawqad tawa'adallahu man fa'ala dalika faqal. Sungguh Allah telah mengancam orang-orang yang berbuat perbuatan itu. Faqala, maka Allah berfirman, innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni tidak percaya, wastakbaru anha, dan mereka menolaknya, maka tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, yakni tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mati kafir mereka. Sebagaimana hadis Barra bin Azib yang berkisah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan perjalanannya ruhnya orang mukmin dan ruhnya orang yang kafir. Ruhnya orang yang mukmin dibawa oleh malaikat yang bidul wujuh. Wajah mereka putih bersih. Dan membawa kain kafan dari surga. Dengan bau wangi dari surga. Yang sangat wangi. Maka diambillah ruhnya orang yang mukmin. Dan diangkat rombongan malaikat sepanjang mata memandang. Mengiringinya. Dan dibukakanlah pintu langit yang satu, dua, sampai yang berikutnya. Setiap melewati rombongan malaikat, mereka pun ikut mengiringinya. Beda dengan orang yang kafir. Mereka mati kafir. Diambil oleh malaikat yang bengis. Malaikat-malaikat yang wajahnya hitam. Dengan membawa kain kafan dari neraka yang sangat kasar. Baunya sangat mentina yang sangat busuk. Ketika diangkat ke langit. Ditolak dan tidak dibukakan pintu langit. Maka dilemparkanlah nyawanya. La tufattahu lahum abwaabus sama. Tid tidak dibuka bagi mereka abwaabus samaa', pintu-pintu langit. Dikarenakan apa? Mati kafir. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam pembahasan pada hari Rabu besok insyaallah. Mudah-mudahan sehat, waras, rigas, bisa sampai di sini lagi insyaallah. Mudah-mudahan demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.